Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa 'an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد معاوية رضي الله عنه keluar yakni menuju satu halaqah di masjid yang sedang berkumpul faqala kata beliau ma ajlasakum apa yang telah menyebabkan menjadikan kalian duduk di masjid ini. Qalu kata mereka jalasna dzikrullah. Qala Allah ma ajlasakum ila dhak. Apakah demi Allah jika kalian bersumpah demi Allah tidak ada yang menyebabkan kalian duduk kecuali itu, kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu kata mereka ma ajlasana ila dhak. Tidak ada yang menyebabkan kami duduk di sini kecuali untuk itu, untuk zikir. Qala kata beliau, ama ketahuilah. Inni lam astakhlifkum tuhmatan lakum. Aku tidaklah minta kalian bersumpah karena curiga, tidak percaya kepada kalian. Wa ma kana ahadan ahadun miman zidati min Rasulillah sallam. Aqall anhu haditsan minni. Tidak ada seorang pun yang kedudukannya seperti aku di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lebih sedikit hadisnya dari beliau kecuali aku. Maksudnya Muawiyah radhiyallahu anhu ingin menerangkan bahwasanya beliau lakukan ini semata-mata karena ingin beruswah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki kedekatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapi sedikit hadisnya karena benar-benar beliau berhati-hati untuk menyampaikannya. Sehingga apa yang beliau sampaikan ini betul-betul ingin beruswah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya kenapa aku berkata demikian? Aku minta kalian bersumpah bahwasanya tidak ada yang menentukan kalian di sini kecuali dikit. Karena kata beliau, aku bersuah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna Rasulullah sallam kharaja ala halaqatin min ashabihi. Rasulullah pernah keluar menemui halaqah beberapa orang sahabat yang sedang berkumpul di masjid. Faqala ma ajlasakum, apa yang telah menyebabkan kalian duduk, menyebabkan kalian duduk di sini di masjid. Qalu jalasna nadzkurullah, kata mereka kami duduk di sini berzikir kepada Allah. Wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam, kami memuji Allah atas hidayah yang diberikan kepada kami hidayah Islam. Wa manna bihi alaina, memuji Allah karena memberikan anugerah kepada kami dengannya, dengan Islam. Jadi mengingat-ingat nikmat Allah. Qala, kata Rasulullah, Allah, ma ajlasakum illa dzalik, apakah demi Allah tidak ada yang menyebabkan kita duduk di sini kecuali untuk itu? Qalu, kata mereka, wallahi demi Allah, ma ajlasana illa dzalik, tidak ada yang menyebabkan kami duduk di sini kecuali itu. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ama ini lam astakhlifkum tuhmatan lakum, ketahuilah sesungguhnya aku tidaklah minta kalian bersumpah karena curiga, bukan karena tidak percaya kepada kalian. Walakinnahu atani Jibril, namun Jibril datang kepadaku menerangkan keadaan kalian. Yaitu Jibril datang, fakhbarani, dan mengabarkan kepadaku, annallaha yubahi bikumul malaika, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berbangga-bangga dengan kalian di hadapan malaikat. Rahu Muslim. Ya, yang pertama tentunya hadis menunjukkan bagaimana sahabat yang mulia Muawiyah ya sangat berupaya beruswah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan zikir. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala yubahi, ya, berbangga membanggakan hamba-hambanya yang berzikir di hadapan malaikat. Ini sudah kita baca bahwasanya yang namanya berkumpul berzikir itu bukan zikir jama'i, ya, satu suara bukan, tetapi ini menunjukkan semata-mata masing-masing berzikir, masing-masing menyebut-nyebut, mengingat-ingat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada dia, juga termasuk zikrullah. Nah, berkata Syaikhuddin rahimahullah ta'ala, kita ulangi pernah saya bacakan kemarin, walakin kama dzakarna sabiqan, laisa hadzal ijtima'an yajtami'u 'ala dzikri bi sautin wahid. Namun seperti kita sebutkan lalu, bukanlah berkumpul di sini berkumpul iya zikir dengan satu suara. Walakin maksudnya di sini adalah yatadzakkaruna nikmatallah yang alaihim bima nam alaihim. Dimaksud di sini adalah para sahabat iya saling mengingatkan, mereka menyebut-nyebut, menyebut nikmat Allah kepada mereka, nikmat Islam, ya, nikmat Islam yang telah mereka dapatkan, wa'afiyatil badan wal aman, ya, menyebut tentang masalah nikmat kesehatan, keamanan, itu pun zikir. Fa inna dzikra nikmatillah, karena mengingat, menyebut-nyebut akan nikmat Allah, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat aman, itu juga min zikrillah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tabaraka rahimahullahu ta'ala, fa yakunu fi hadza dalilun ala fadli julusin nas liyadzakkaru nikmatallahi alaihi. Wah, di sini menunjukkan dalil keutamaan duduk-duduk bersama yang lain untuk mengingat-ingat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk untuk mengingat-ingat iya nikmat yang Allah berikan kepada mereka, nikmat Islam, nikmat hidayah. Kata beliau, dalil keutamaan duduk-duduknya manusia untuk mengingat-ingat nikmat Allah kepada mereka. Dan ini termasuk zikrullah. Qala qala Muhammad rahimahullahu taala wa lihadza kana ba'du salaf idza marra bi akhihi wajahu akhuhu qala ijlis bina nu'min sa'atan. Oleh karena sebagian salaf jika melintasi saudaranya, temannya, atau datang kepadanya temannya, qala dia berkata, ijlis bina nu'min sa'atan, duduklah kita beriman sesaat. Ayy maksudnya, ijlis bina natadzakkar nikmatallahi alaina hatta yazdadu imanuna. Ya, mari duduk sesaat, ya kita ingat-ingat nikmat Allah kepada kita, ya sehingga akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat ya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di sebagian riwayat ini terkait dengan majlis ilmu juga. Salafus saleh ketika mengajak yang lain untuk duduk ke majlis ilmu, ya halum bina nu'min billahi sa'atan, yakni maksudnya ngajak untuk duduk di majlis ilmu. Karena majlis ilmu adalah sebab, di antara sebab yang bertambahnya iman. Kalau di sini semua saya menyebutkan juga terkait dengan mengajak mengingat-ingat nikmat Allah. Ya, ijlis bina natadzakkaru nikmat Allah. Mari kita duduk ya untuk ingat-ingat nikmat Allah kepada kita, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat keamanan dan yang lainnya. Demikian ikhwan rahiman rahimakumullah, kita sudah masuk hampir pertengahan Syaban. Terpaksa kita bagi